Matius pasal 14. Tempo itu, topo parenta ri bagia Galilea magau Herodes. Ia nangepe kareba to nantesa po via Yesus. Pade niuri naka pangga-pangga bete to nomporoa ia. Na tanti mo ia etu, Yohanes to pediu, na tibubali mo ia ngari kamatena, etu sampe ia na kuasa menompo via kabaraka-kabaraka. Ivetu mo pompekiri magau Herodes, sabana bopia, ia numpakau tau nan Joko Yohanes, bo numbaso o ia, pade numbaso waraka ia riara tarunggu. Herodes novia ivetu, sabana kajadia ante i Herodias, rongo i Filipus, sampe suwu i Herodes mboto, tonyala ni porongo i Herodes. Tapi Yohanes nangonteaka i Herodes, niurina. Nantuki atura-atura agama ta, daa masipato komi nomporongo i Herodias. Tempo itu, I Herodes madota mempatisi Yohanes. Tapi ia naika katau dea, sabana Yohanes nireke ira sambaan nabi. Tempo posusa eo jad I Herodes, ana rando I Herodias, no jogeri ngayo pura-pura to posusa itu. Nadambam puurar I Herodes, nanggita ia no joge, sampe ia no janji, antene tunda karando itu, nuapa-nuapa rape-rapina, kanara vaina ka ia. Nangepete sa I Herodes, randao etu nerapi ka ia nantuki pompakau indona, ibei. Vai ka aku risei, balenga Yohanes tepediu, reboli riara santo ngadula. Nangepe pomperapi etu, nasusa murara I Herodes, tapi naupa ivetu, nipakau na tau numpo via nuapa tu niperapi randao etu. Sabana ia no janjiri ngayon tupo susa, tunanggonin pasangganingani ante ia. Nipakau namo, tantara na maauri tarunggu, ngomba tompo tambolo Yohanes. Pada balengga na nibodi ira riara santonga dula, nikeni, nibaika nga na rando etu. Naupu etu, rando etu nanggeni balengga etu, nibaina ka indona. Sangga na ngepe pa, nuapa to na jadi, narata mo to pantuki Yohanes, na ngala patabakuna, pada ni tana ira muridayo. Naupu etu, nalau mo ira no tesa ka Yesus, nuapa to na jadi. Tempo Yesus nangepe kareba kamata Yohanes, nesabisa kaya mu ian jambaana, numpalasi peto'o etu, nalaum pakari peto'o na kalinoa. Tapi tempo taudea nangepe Yesus nalaimo, ira bo'u numpalasi ngata-ngata ira, nalaum nantuki ia, aga ira nulumako rikabatan. Tempo Yesus nanau, ngariara sakaya, nikita na deam pu'u tau numpopea ia. Na asim pu'u mo matana, nangkita ira, pada ia numpakabelo ira to na jua. Sangga nanggu via mo, da amana masaya kamabengi, narata mo anak guru Yesus rijaina, pada nanguli mo ira ka ia. Guru, peto e inakalinoa, pada mana masaya kamabengi, agina tau dea etu rapakau matingguli, ala ira mamala malau pakari ngata-ngata, namo sunggarisei mangoli panggoni. Tapi nanguli mo Yesus ka anak guru na, da paralu ira malau, komi mo membawai ka ira panggoni. Nesono mo anak guru na. To naria rijai kami ei, aga limau nguroti pade romba abau. Nanguli mo Yesus, keni risei mo roti bobau etu. Naupu etu, nipakau na tau dea ne katoko ribunggung gapoko. Pade niala namu limau nguroti, boromba abau etu, pade nanti ngualangi, nosambaya nanguli tarima kasih ke alatala. Naupu etu, nitubi-tubi na roti etu, pada nivaina ke anak guru anak guruna, alara tibo-tibo ira katau dea. Ira pura-pura nanggoni sampe na bosu. Naupu etu, anak guruna numpasiromu bali labi panggoni to nabodi. Naponu pasampulu rotonda. Kadea ira to nanggoni risetu, kira-kira limanjok umba alanggai. Daani bila besi-besi ante nganangana. Naupu etu, Yesus numpakau anak guru anak guruna, mesabi sakaya mukol ka ia, paka di samboterano. Pada ni pakau na tau dea manjili, paka ringata iramboto. Naupu ia numpakau tau dea manjili, nantende mu ian jambaanam paka di saung bulu, alamu sambaya. Tempo na bengimo, ia danaria risetun jambaana. Tapi tempo itu, sakaya tu nipesabi anak guru anak guruna, nakapau mengarika batana rita tongorano. Sakaya itu, nakalenga-lenga, nikeni balumba bete, sabana nantomu poiri bete. Kira-kira tinti tolongungga bengina, narata mo Yesus mpakamusu ira, nolumako ribunggu uwe rano. Tempo anaguru nang kita ia nolumako ribunggu mu uwe, naik kampu umo rara ira. Nanguli mo ira. Itu mumboa. Pada nungare-ngare mo ira, ante naik karara. Tapi kariuliu Yesus nanguli ka ira. Pakaro rara komi, aku Yesus mo ei. Ne emaika. Pada nanguli mo i Petrus. Pue, anem pumpu komi. Pokio mo akum pakarijaimu, molumaku ribunggu uwe. Nesono mo Yesus. Kamai mo. Jadi nanau mo i Petrus ngare rasa kaya. Pada nolumako mo ia ribunggu uwe, mompakamosu Yesus. Tapi tempo ia nang kita keroso nukuri bete, naik kamu raran. Nompamula mo ia natala rara uwe rano itu. Pada nongare mo ia. Uwe, tulungi mo aku. Jadi kali uriu Yesus nang ojo pare na, nang joko i Petrus. Pada niulina ka Petrus. Nakurang puu pompara saya mo. Nukuya komino lengga-lengga rara. Tempo ira romba ane sadi murera sakaya, kali uriu ne nonto mo puiri bete itu. Pada naratamo anaguru nerera sakaya itu, nekadede mombasomba ia, nanguli ira. Pumpu komimo ananu alatala. Sangga narata pa ira disembote rano, nanaumu ira ribagia Genesaret. Tempo puengata risetu, nangginjani tau to narata itu Yesus. Kareba itu, nipatolele ira mpakariumba umbangata, ribagia itu, sampe pura-pura tau na jua risetu, nikenim pakarija Yesus. Ira nerapi ka Yesus, ala ira rapaloga, aga manggabe tanpa nubajuna. Pada isema-sema tonanggabe tanpa nubajuna, nabelo pura ngari jua ira.